قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هل الضمير فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن على قولين الصحيح رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وقتادة والأكثرين فإنه هو المذكور والكلام الصيق لأجله ولا ذكر القرآن في الآية وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه والله تعالى أعلم. Bab yang selanjutnya, pasal yang berikutnya, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama berselisih pendapat apakah dhamir fihi dalam firman Allah Azza wa Jal yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi. Fihi, apakah dhamir fihi kembali kepada syarab atau kepada Al-Quran? Yakhruju min butuniha, keluar dari perut lebah. Syarabun, minuman, artinya madu. Mukhtalifun alwanuhu, warna-warnanya bermacam-macam. Madu, warnanya macam-macam. Ada warna hitam, warna kuning, warna merah, ada warna putih. Mukhtalifun alwanuh. Ya, berbagai macam warnanya. Ya. Artinya dari situ ada beberapa macam. Dan biasanya kalau suatu makanan atau minuman yang berwarna itu mengandung vitamin untuk menguatkan pandangan mata. Nah, beta karoten atau yang semisalnya. Hal dhamir fihi raji'un la syarab. Para ulama berselisih pendapat apakah kalimat dhamir di dalam fihi fihi shifa'un fihi di sini apakah kembali kepada asyarab, kepada madu, air minum madu, atau kembali kepada Al-Quran? Ala qawlain sahih, ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. As-sahih, yang benar adalah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, rujuhu ila syarab, kembali domirnya kepada asyarab, pada minuman madu. Dari pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan al-Basri, wa Qatadah, wa Al-Aktarin, dan kebanyakan dari para sahabat yang lainnya. Fa'innahu al-madhkur, fa'innahu al-madhkur, karena itulah yang disebut. Itulah yang disebut di dalam ayat tersebut. Ada konteksnya. Konteks pembicaraannya adalah madu, air madu. Wal karam si kali ajli, pembicaraannya disebutkan dalam rangka menyebutkan masalah madu. Dan di situ tidak ada penyebutan tentang Al-Quran di dalam ayat tersebut. Tidak ada kalimat atau lafaz Al-Quran dalam ayat tersebut. Karena konteks yang dibahas, yang dibicarakan adalah permasalahan madu atau air madu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadzal haditsus sahih, juga dikuatkan dengan al haditsus sahih, yaitu shadaqallahu, naam, maha benar Allah, ya, naam, dan dusta perut saudaramu. Kadzaba batnu akhik. Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhik. Maha benar Allah dan telah dusta perut saudaramu. Juga konteksnya pembicaranya masalah madu. Nah, sehingga keluarlah dari perut lebah tersebut madu yang berwarna-warni, juga tergantung nektarnya, tergantung apa yang dimakan oleh lebah tersebut, sehingga mengandung nektar. Tergantung warnanya, kalau dia dikasih warna atau dikasih bunga berwarna merah, ya keluarnya merah. Nah, kalau seandainya nektarnya warnanya ungu, ya bisa saja keluar ungu. Al-muhim mukhtalifun alwanu, berbagai macam warna dari madu. Dan minuman madu sangat banyak manfaatnya. Nah, banyak dan banyak sekali manfaatnya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.